Mitra bisnis, pada bulan ini ada dua agenda penting yang sangat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi faktor pemicu semangat bangsa untuk bersatu, berdaulat, serta merdeka dari penjajahan asing. Dan yang kedua adalah peringatan 14 tahun reformasi yang menjadi salah satu tonggak penegakan demokratisasi di negara ini. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi bangsa pasca reformasi? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa yang terjadi pada bangsa ini setelah 14 tahun reformasi? Banyak. Pertama dari segi politik, ya, yang paling terasa adalah kebebasan untuk berbicara. Kebebasan berbicara, kemudian penerapan instrumen demokrasi, meskipun masih banyak cacatnya. Seperti apa cacat itu, Pak Her? Cacatnya itu antara lain, apa, demokrasinya itu masih prosedural, bukan substansial. Cacat politik yang lain dalam bidang politik adalah money politics, KKN, korupsi politik, ya. Korupsi akibat politik, misalnya banggar main-main, kemudian oligarki politik, gitu. Itu kelemahannya. Ada oligarki partai, ada oligarki politik, dan uang, pengaruh uang terhadap politik, dan politik yang menghasilkan uang. Itu kelemahannya, gitu. Tetapi kelemahan berikutnya itu adalah kontraksi negara, kalau kita lihat dari dimensi politik. Kontraksi itu artinya negara itu mengerut, pemekaran terus di mana-mana, gitu ya, dan tidak menghasilkan apa-apa, gitu. Nah, kalau kaitannya kemudian kesejahteraan sosial itu, reformasi itu dibandingkan dengan apa? Ya, saya hari ini tadi dapat SMS, apa, bahwa rakyat lebih sengsara, lebih ini. Saya bilang, yang ngomong itu pasti tidak merasakan ujung dari kekuasaan Soeharto. Sesengsara-sengsaranya sekarang itu, nggak ada orang mati kelaparan dan tidak ada antri beras, antri sembako. Ujung kekuasaan Soeharto itu orang antri beras nggak bisa makan, antri sembako, gitu. Nggak terkendali betul, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustine.